الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون Jemaah ya subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-27 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau tara idu qifu 'alan nar, seandainya saja engkau melihat wahai Rasul mereka ini orang-orang musyrikin di hari kiamat ketika mereka telah berdiri di hadapan neraka. Baik, uqifu diberhentikan untuk mereka memandang, menatap, memperhatikan neraka, sehingga dia mendapati, melihat apa yang ada dalam neraka dari belenggu-belenggu, rantai-rantai, dan berbagai macam peralatan-peralatan untuk menyiksa mereka. Dengan mata kepala mereka, mereka menyaksikan. Pada saat itulah mereka mengatakan, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Mereka pun pada saat itu mengharapkan, ya laitana duhai, seandainya saja. Ya, ini mereka hanya bisa berangan-angan. Ya laitana duhai, seandainya saja kami bisa dikembalikan ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Penyesalan yang tiada arti. Harapan yang tidak akan mungkin dikabulkan. Mereka mengatakan wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, dan seandainya kami dikembalikan ke dunia, kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Baik, harapan mereka seandainya bisa kembali ke dunia, mereka bisa beriman dan tidak mendustakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan nampaklah oleh mereka makan yukhfuna min qabl, atau nampaklah apa yang dulunya mereka sembunyikan dalam hati mereka. Barakallahu bikum. Yang dulunya mereka sembunyikan kebenaran yang dibawa oleh para rasul, walaupun mereka menampakkan penentangan, tapi pada hakikatnya dalam hati sanubari mereka, mereka mengakui kebenaran itu di dunia. Barakallahu fikum. Sebenarnya di dunia mereka tahu bahwa kebenaran itu apa yang dibawa oleh para rasul. Cuman karena satu dan lain hal menjadikan mereka mengkufurinya. Intinya tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka sadar bahwa betul-betul apa yang dibawa oleh Rasul adalah satu kebenaran. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Nampaklah oleh mereka semuanya apa yang mereka lakukan dulu di dunia. dari penentangan. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Mereka berharap untuk kembali ke dunia. Kata Allah, walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, mereka niscaya tetap kembali melakukan apa yang dulunya pernah mereka lakukan. Karena mereka pengen kembali ke dunia, barakallahu fikum, karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia mau menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka sudah terhindar, khas, sudah tercapai apa yang mereka inginkan. Dan ungkapan mereka bahwa mereka akan menjadi orang saleh itu hanya sekedar dusta belaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahum lakadibun, sungguh mereka dusta terhadap pengakuan mereka bahwa seandainya mereka akan dikembalikan ke dunia, mereka akan beramal soleh, mereka akan beriman, mereka. Tapi pada hakikatnya mereka pengen dikembalikan ke dunia hanya sekedar untuk menghindar dan menjauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah mengatakan, walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan, la adu liman huwa anhu. Tetap mereka kembali melakukan apa yang dulunya mereka lakukan, dari kesyirikan, kekufuran, penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa qalu in hiya illa hayatun ad-dunya. Dan mereka akan mengatakan, tidaklah kehidupan dunia ini hanya kecuali hanya sekedar kehidupan dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Mereka mengatakan ini, tidak beriman akan adanya hari kiamat. Padahal iman bil yaumil qiyamah, mengimani adanya hari kiamat, ini motor penggerak untuk kita beramal soleh lebih banyak dan lebih giat. Barakallahu fikum. Karena kita akan meninggalkan dunia ini, yakin bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan masuk ke alam berikutnya. Barakallahu fikum. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini dan masuk ke alam akhirat. Sementara mereka ini orang kufar, mereka mengatakan, in hiya illa hayatun ad-dunya. Kita ini hanya cuma sekedar hidup di dunia ini, tidak ada setelah itu. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Padahal ketika diciptakannya manusia itu sudah sebagai tanda bahwa Allah akan membangkitkan kita. Karena adanya kita di alam dunia bukan karena keinginan kita. Demikian pula nanti kebangkitan juga bukan karena keinginan kita. Kita hadir di alam dunia ini karena kehendak keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun berkehendak nantinya untuk membangkitkan ulang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Wa kaifa takfuruna billah, bagaimana bisa kalian kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwatan, sementara dulunya kalian mayit. Amwatan artinya kalian tidak ada. Kalian tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Hadir hidup kalian di dunia ini. Kemudian Allah mematikan ulang, kemudian Allah membangkitkan ulang. Kemudian kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan ini di dunia ini adalah tanda untuk kehidupan akhirat nantinya. Barakallahu fikum. Karena bukan maunya kita hadir di dunia ini, sehingga bukan maunya kita pun kita hadir di alam akhirat nantinya. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti di hari akhirat, walau tara idh uqifu ala rabbihim, seandainya saja engkau lihat nantinya orang-orang kafir itu diberhentikan, diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala alaysa hadha bil haqq. Pada saat itulah Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, Tidakkah hari ini, hari kiamat ini, hari kebangkitan ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang hak? Ketika semuanya sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan alaisa hadza bil haqq? Tidakkah hari kiamat ini benar adanya? Yang dulunya kalian ingkari, dulunya kalian tentang, alaisa hadza bil haqq? Qalu bala wa rabbina. Mereka pun harus mengiyakan, bahkan iya wahai Rabb kami. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab api neraka ini dari dulunya kalian mengkafirinya. Jadi karena dulunya kalian mengkafirinya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada lagi raja'ah, kembali hidup tidak ada. Hidup hanya sesaat, hidup hanya sekali. Barakallahu fikum. Dan sesaat. Maka Allah mengatakan qad khasira alladziina kadzdzabu biliqaa'illah. Maka sungguh berugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Ya, ini mendustakan kebangkitan, mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan. Khasara ini rugi. Barakallahu fikum. Biasanya yang namanya khasara adalah perdagangan, dan memang kita berdagang dan diajak berdagang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita sudah diajak berdagang oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Barakallahu alaikum. Jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dagang. Bi anna lahumul jannah. Allah yang membeli dari hamba-hambanya dirinya dan harta bendanya, dan harganya berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu alaikum. Tapi karena mereka tidak mau, ini orang kufar tidak mau dagang. Barakallahu alaikum. Padahal Allah telah mengatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan pada kalian apa? Tijarah, perdagangannya akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah. Baik. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta benda. Itulah perdagangan. Sudah diajak kita untuk berdagang. Tapi ketika orang tidak mau berdagang, maka kepastian rugi ada padanya. Qada khasiral ladzina kadzdzabu liqa'illah hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan. Sampai ketika datang hari kiamat itu secara tiba-tiba. Apakah kiamat kecil masing-masing setiap orang, atau kiamat besar nantinya di hari akhirat? Barakallahu fikum. Secara tiba-tiba datang. Hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan qalu ya hasratana. Mereka pun mengatakan duhai penyesalannya. Ya hasratana. Duhai dia memanggil. Barakallahu fikum. Ya hasratana. Duhai penyesalannya hari ini. Barakallahu fikum. Penyesalannya hari ini. Alama farratna fiha. Karena kami mengurang-urangi, tidak memanfaatkan kesempatan. Waktu berlalu begitu saja tanpa ada amal soleh di dalamnya. Bahkan maksiat yang memenuhinya. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Dan mereka memikul beban-beban dosa mereka di atas pundak mereka. Diriwayatkan dalam hadis bahwa ketika orang dimasukkan ke dalam kuburan, barakallahu fikum, Ketika orang dimasukkan ke dalam kuburan dan orang itu adalah seorang yang beriman, beramal saleh, datanglah sosok yang memiliki muka, raut wajah yang sangat, kalau dia hanya orang saleh, maka sosok ini muncul dalam keadaan sangat rupawan. Sangat rupawan. Kemudian memiliki aroma yang semerbak harum. Maka orang saleh ini pun mengatakan, "Man anta, siapakah gerangan engkau ini? Wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan." Maka sosok ini pun mengatakan, "Ana amaluka saleh, saya inilah amalmu yang saleh. Dulunya di dunia aku yang menunggangi engkau sehingga engkau terbebani melakukannya." Orang melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidakkah lelah, capek? Akulah yang membebani engkau dahulu kala. Aku yang menunggangi engkau sehingga engkau kelelahan melakukan kebaikan, amal-amal soleh. Maka pada hari ini akulah yang akan membawa engkau. Engkau menjadi, barakallahu fikum, aku akan menjadi tunggangan engkau. Nah, aku ini akan membawa engkau dan perjalananmu akan ringan. Maka ketika orang itu kebalikannya, dia adalah orang taleh, kafir, musyrik, usah. Muncullah sosok yang sangat mengerikan untuknya dan aroma bau yang sangat menyengat, busuk, disertai pakaian penampilan yang sangat mengerikan pula. Maka orang taleh ini pun, orang yang pelaku dosa ini pun mengatakan, "Man anta, siapa gerangan engkau ini? Karena wajahmu wajah yang mendatangkan kejelekan." Maka dia pun mengatakan, "Aku inilah amalmu yang jelek." "Aku inilah amalanmu yang jelek. Engkaulah yang menunggangi aku dulunya di dunia untuk bersenang-senang, berpoya-poya, suka melakukan maksiat. Engkau bergembira pada saat itu. Engkaulah yang menunggangi aku." "Dan adapun hari ini, akulah yang menunggangi engkau. Engkau akan memikul aku. Aku akan menjadi beban untuk engkau." Maka dikatakanlah ayat ini, "Qad khasira alladziina kadzdzabuu biliqaa'illahi hatta idza jaa'athumus saa'atu baghtatan qaalu yaa hasratana 'alaa maa farratna fiiha wa hum yahmiluuna awzaarahum." Dan mereka akan memikul dosa-dosa mereka. Barakallahu. Dulunya mereka yang menunggangi dosa ini di dunia, maka dosa yang akan menunggangi mereka nanti di hari kiamat. Sehingga dosa itu menjadi beban berat nantinya. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Ya hasratana ala ma farratna wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Mereka lah yang membawa dosa-dosa mereka di atas punggung mereka. Ala sa'a ma yazirun, betapa jelek beban yang mereka pikul. Barakallahu fikum. Ini pelajaran untuk kita, barakallahu fikum, pelajaran di subuh hari tentang keadaan orang-orang yang beriman dan keadaan orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan untuk mereka kembali ke dunia ini, yakni orang kafir pengen kembali ke dunia ini hanya karena takutnya mereka kepada azab Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar mau menghindar, menjauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia. Yang kata Allah, seandainya pun mereka dikembalikan ke dunia, mereka tetap melakukan apa yang mereka dulunya lakukan. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kekurangan kita tutupkan kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.